السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرين من رحمة الله سليم. الحمد لله. Kemudian kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak nikmat yang besar dan yang kecil, yang zahir dan yang batin, yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Dan benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab yang mulia, la wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Jika kamu cuba menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya insan itu sentiasa zalim dan sentiasa kufur. Dan alhamdulillah, pada subuh seperti ini kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kumpulan hadis 40 nya Al-Arba'in. Dan hadis yang kita sedang bahaskan adalah hadis Abu Muhammad Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma, sitti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanati, qala hadithu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yarihuka ila ma la yarihuka. Artinya, aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan kamu. Hadis ini daripada Abu Muhammad Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kita tahu bahawa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib bapa Ali adalah pakcik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adik-beradik dengan Abu Talib. Dan mereka semua adalah anak kepada Abdul Muttalib. Dan sejarah telah mencatatkan bagaimana besar jasanya kedua orang ini di dalam dakwah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah, iaitu datuk beliau Abdul Muttalib dan pakciknya selepas itu iaitu Abu Talib. Bagaimana mereka telah menjadikan Nabi kita sebagai anak angkatnya sendiri dan telah memberikan kasih sayang sebagaimana seorang bapa memberikan kepada anaknya. Bahkan Abu Talib seperti menyayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada anak-anaknya yang lain kerana kelebihan dan akhlak yang mulia yang terdapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Abu Talib telah mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang ada pada beliau selaku ketua Quraisy, di mana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mula berdakwah kepada Allah, mengajak Quraisy menyembah Allah semata-mata la syarika, meninggalkan segala yang disembah selain Allah, maka kita tahu bahawa orang-orang Quraisy mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuduh beliau dengan macam-macam tuduhan. Ada yang mengatakan beliau pendusta, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling jujur. Ada yang menuduh beliau sebagai orang gila, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling waras. Dan ada yang menuduh beliau sebagai tukang sihir, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat jauh daripada sihir dan perbuatannya. Jadi Abu Talib telah mempertahankan anak saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik yang beliau sanggup lakukan. Dan di dalam hati Abu Talib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar bahawa beliau adalah seorang nabi, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah pengetahuan ini, ilmu ini tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat Abu Talib masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan mula solat lima waktu ataupun tak mau solat ketika itu belum lagi diwajibkan solat lima waktu? Maka jawabnya tidak. Hatta hampir-hampir Abu Talib sakit, jadi hampir-hampir meninggal dunia, Rasulullah SAW datang menziarahi beliau. Dan Nabi SAW berkata, ya Am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika uhajju laka biha indallah yawmal qiyam. Wahai pakcik, sebutlah la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku berhujah dengannya untukmu pada hari kiamat. Jadi dakwah Rasulullah SAW sampai ke akhir hayat Abu Talib. Dan adakah Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir? Maka sejarah telah mencatatkan bahawa bersama Abu Talib, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua lagi orang sahabat Abu Talib, iaitu Abu Jahal dan seorang lagi. Dan kedua ni adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka terus-menerus berkata kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Adakah engkau wahai Abu Talib nak tinggalkan agama datuk kita Abdul Muttalib? Bapanya lah Abdul Muttalib. Kenapakah millah Abdul Muttalib? Tidak lain tidak bukan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Muhammad membawa agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, dalam ketuhanan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Abu Talib meninggal dunia di dalam atau di atas agama Abdul Muttalib. Dia tidak masuk Islam. Maka turun ayat yang dirakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, dalam surah Al-Ankabut atau Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau sayang, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah lebih mengetahui tentang orang yang layak mendapat hidayah. Jadi Abu Talib adalah seorang yang dikasihi oleh Allah, oleh Nabi SAW. Banyak jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam amat inginkan keislaman supaya dia selamat di akhirat kelak. Tapi ada syarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkuasa untuk mengeluarkannya daripada neraka kalau dia tidak mau masuk Islam. Usaha mesti datang daripada beliau sendiri. Dan caranya adalah masuk Islam, dan kunci kepada Islam adalah kalimah la ilaha illallah. Kalimah yang mudah, mudah disebutkan oleh Abu Talib. Tapi kenapa Abu Talib enggan menyebut? Jawabnya mudah. Sebab kalimat la ilaha illallah mengandungi makna yang amat mendalam. Makna la ilaha illallah akan merubah kehidupan beliau. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid, berlawanan dengan syirik, kehidupan yang penuh dengan dosa yang sedang mereka alami. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Jadi patung-patung itu semua tidak berhak disembah. Yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang membuat Abu Talib enggan menyebutkan la ilaha illallah kerana konsekuensinya adalah besar. Belum setinggal dengan patung-patung tersebut dan sembah Allah Subhanahu wa taala, dan menyembah Allah Subhanahu wa taala mesti melalui rasulnya iaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi akhirnya Abu Talib masuk api neraka dalam Sahih Muslim dalam riwayat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita bahawa Abu Talib adalah orang yang paling ringan azabnya dalam api neraka. Paling ringan, tapi masih masuk lagi dalam api neraka. Kenapa paling ringan? Sebab jasanya terhadap Islam, jasanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sedikit syafaat yang Nabi SAW dapat berikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, iaitu diringankan azabnya sehingga azabnya paling ringan. Tapi itu pun azabnya, kata Rasulullah SAW, beliau memakai selipar ataupun terumpah daripada api neraka yang panasnya sampai menggelegakkan otak Abu Talib. Na'udzubillah. Itu yang paling ringan. Maksudnya belum masuk di kaki dia saja, baru terumpah daripada api neraka sehingga menggelegakkan otak. Kita tak boleh bayangkan bagaimana azab orang yang pertengahan dalam api neraka ataupun yang paling teruk dalam api neraka. Dan sebabnya apa? Sebabnya mereka ini enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, enggan mengikut Rasulullah. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bahaya teman-teman yang jahat yang mengajak kepada kesesatan, yang menghalang daripada kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dengan wujudnya syaitanul rajim. Ayat yang bermula daripada atas. Wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al malaikatu tanzila al mulku yawma idzin al haqqu lir rahman wa kana yawman 'ala al kafirina 'asira. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. Pada hari itu orang yang zalim itu akan menggigit dua tangannya, ya'adu yadaihi, dan dia akan berkata, ya laitani lam attakhid fulanan khalila, alangkah malangnya aku kalaulah aku tidak menjadikan fulan itu sebagai khalil, sebagai sahabat karib. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, alangkah malangnya kalaulah tidak aku jadikan fulan itu sebagai khalil. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Dia telah menyesatkan daripada peringatan dzikir. Setelah peringatan itu datang pula dulu, aku dah hampir-hampir nak beriman, nak ikut peringatan itu. Ya, ini datang yang datang daripada Rasulullah SAW dengan Quran yang dibawa. Tapi datang sahabat aku ini yang aku jadikan dia sahabat, menyesatkan aku daripada wa kana syaitanu lil insani khadula, dan adalah syaitan itu seorang yang penipu, yang merugikan seseorang itu. Kana syaitanu lil insani khadula, semua urat yang mengajak kepada kejahatan, kepada kesesatan, menjauhkan diri daripada kebenaran, dia adalah syaitan. Kita tahu syaitan ini bukan hanya daripada bangsa jin, makhluk halus saja. Syaitan ada daripada bangsa manusia. Allah SWT telah sebutkan, tidak ada seorang Nabi pun melainkan ada je musuhnya daripada syayatinal insi wal jin, syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Jadi itu Abu Talib bapa kepada Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, tapi anaknya adalah sepupu Nabi SAW, beriman, antara orang yang awal masuk Islam. Dan anaknya adalah Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhum, cucu Rasulullah, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, yakni adalah wangian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau disebutkan ada dua tafsiran tentang raihanah, wangian Rasulullah SAW, adakah ini dari sudut spiritual maknawi ataupun ialah betul-betul wangian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada rasulnya. Baik, hadis ini mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, da' ma yarihuka ila ma la yarihuk, tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Dan hadis ini adalah dalil menerangkan tentang kewajipan ataupun kepentingan, ketuntutan satu sifat yang amat mulia di dalam syarak, iaitu sifat al-wara. Sifat wara'a, wara'i. Sebab kita kalau eja bahasa Melayu, kita taruh K kat belakang, tapi sebenarnya dia A'i. Dan al-wara' ini apakah maknanya? Dalam bahasa Arab, daripada sudut bahasa, wara' itu maknanya kita tinggalkan sesuatu. At-tark awil-kah, kita tinggalkan sesuatu, itu namanya wara' dalam sudut bahasa. Adapun dalam syariah, wara' itu mempunyai makna yang khusus. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wara' itu adalah kita tinggalkan apa yang kita takut daripada natijahnya. Kita tinggalkan sesuatu yang kita takut natijahnya, iaitu sesuatu yang kita tahu pengharamannya, ataupun sesuatu yang kita ragu-ragukan pengharamannya. Dan tidak terdapat dalam kita meninggalkan perkara itu sesuatu keburukan, sesuatu mafsadah yang lebih besar daripada kita melakukannya. Lagi sekali, wara' itu adalah kita tinggalkan sesuatu yang kita takut kesannya, natijahnya. Jadi kita tinggalkan satu perbuatan itu kenapa? Kerana kita takut kesan daripada kita melakukan perbuatan itu. Dan kesannya adalah di akhirat sebenarnya. Dan apakah yang kita takut kesannya, natijahnya? Sesuatu yang kita tahu dia haram. Sebab haram kalau kita lakukan, apa jadi? Apa akibat? Apa natijahnya? Dia memudaratkan kita di akhirat kelak. Maka di dunia kita dah boleh di murkai oleh Allah SWT, dah boleh dihukum oleh Allah SWT, apalagi di akhirat. Jadi kita tinggalkan sesuatu yang kita tahu betul-betul dia haram, ataupun sesuatu yang kita syak, kita ragu-ragu dia haram. Haram ke tidak? Tapi kita takut kalau dia haram, dia akan memudaratkan kita. Jadi kita tinggalkan. Dan bila kita tinggalkan perkara ini kerana wara' ini, ia tidak mengakibatkan suatu mafsadah, satu keburukan yang lebih besar daripada kalau kita buat. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa fahadha qaidun muhim fil asya'il mashkuki fiha, dan ini adalah satu syarat yang penting berkaitan dengan perkara yang meragukan. Apa dia? Syarat apa dia? Hendaklah bila kita tinggalkan sesuatu itu, bila kita nak warak itu, perkara yang kita tinggalkan, tinggalkan itu tidak mengakibatkan keburukan yang lebih lebih besar. Akan kita terangkan lebih lanjut tentang tentang masalah ini. Dan berkata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, murid kepada Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wara' itu adalah tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Wara' itu adalah meninggalkan apa yang kita takut kemudaratannya di akhirat. Wara'nya biasanya berkaitan dengan apa? Dengan meninggalkan dosa. Ataupun suatu yang kita ragu-ragu di dosa ke tidak, kerana memelihara agama kita, bukan untuk kepentingan dunia. Biasanya wara' ini tak ada kena-kena dengan perkara dunia, ialah kerana akhirat. Dan berkata beliau rahimahullah ta'ala, wara' itu termasuk salah satu daripada darajat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada engkau ya Allah kami minta pertolongan. Darajat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini banyak. Bermula dengan beriman, kemudian kita ada besar tengah, lebih lagi kita ada taqwa, kita ada ihsan, tawakal, muhasabah, muraqabah, kita ada wara. Dan banyak lagi darajat. Hanya kepada engkau kami sembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Ini ada banyak darajat ni. Ini adalah sayyid as-salikin, perjalanan orang-orang yang berjalan, yakni menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mestilah kena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tak dapat, tak mungkin kita dapat jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali melalui jalan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada jalan. Siapa kata ada jalan lain, bohong. Siapa kata jalannya adalah kita baiat kepada syekh kita, kepada guru yang kononnya wali, yang mati pun tak mati lagi. Kalau itu jalan, tuju pada Allah SWT, bohong. Itu ajaran, ajaran sesat. Ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW ada dalam Al-Quran jelas, dan disuruh kita baca, bukan disuruh, diwajibkan kita baca tiap-tiap solat, bahkan tiap-tiap rakaat. Dan tiap-tiap rakaat kita baca. Kalau tak baca surah Al-Fatihah yang ada dalamnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, semua solat tak sah. Dan khilaf kalau imam yang baca Al-Fatihah dengan kuat, makmum baca juga ke tidak. Dia kata baca juga umum, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, Fatihatul kitab. Ada kata tak payah, wa idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah, perhatikanlah, semoga kamu mendapat rahmat. Kata mereka, kira'atul imam, kira'atul makmum. Bacaan imam dalam solatlah bacaan makmum. Kita tak payah baca, dengarkan aja. Kita baca, seolah kita pun baca juga. Dan bila dibaca amin, walad dhadir, dan dibaca amin, kita pun ikut baca amin. Maksudnya kita pun macam baca. Itu khilaf, tetek lah. Yang penting bukan itu, yang penting adalah kepentingan baca Al-Fatihah, dan di dalamnya ada satu ayat yang paling penting, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Dan jalan ibadat ini banyak darajatnya. Bermula daripada bertauhid dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak menyembah kecuali engkau wahai Allah. Tidak sembah matahari, tak sembah bulan, tidak sembah jin, tidak sembah dukun, tukang sihir, tidak sembah selain Allah SWT, walaupun dia wali, walaupun dia malaikat, walaupun dia siapa juga. sembah Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau sahaja kami minta tolong, tidak minta tolong pada selain Allah. Sama juga. Tidak minta tolong pada guru, pada ustaz, pada syekh. Minta hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi dalam beribadat kepada Allah SWT. Sebab tadi kita minta apa? Kepada engkau kami sembah. Sebab kalau Allah tak tolong kita untuk sembah Allah SWT, boleh tak kita dapat sembah Allah SWT tadi? Tak boleh juga. Sebab itu la haula wala quwwata illa billah. La haula, maya tidak ada upaya. Wala quwwata, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah SWT. Kata ulama, la haula yakni anil maksiyah. Haul anil maksiyah, tak ada yang dapat memalingkan kita daripada maksiat sebenarnya. Bukan kekuatan kita, bagusnya kita, solehnya kita, tidak. Yang memalingkan kita daripada buat maksiat sebenarnya adalah Allah. Jadi la haula anil maksiyah. Wala quwwata yakni alal ibadah, tak ada kekuatan untuk kita lakukan ibadat kecuali dengan pertolongan Allah. Sebab itulah la haula wala quwata illa billah ni adalah kanzun min kunuzil jannah, satu harta karun daripada harta harta syurga. Baca dia banyak-banyak dengan memperhatikan maknanya akan menjadi sebab kita masuk syurga. Zikir ni senang je, la haula wala quwata illa billah. Ngantuk-ngantuk pun boleh baca. Kalau datang awal-awal untuk solat Jumaat, dah penat baca Quran, dah penat nak solat dua rakaat sunnahnya bila kita datang Jumaat awal-awal tu untuk apa? Untuk kita solat banyak-banyak. Tapi dua rakaat beri salam, dua rakaat beri salam. Sampai bila? Sampailah khatib naik atas mimbar. Maksudnya bila dah azan kita berhenti. Itu sunnah. Sebab tu kita ada masalah sikit dekat masjid-masjid kita. Orang datang awal-awal, Nabi SAW suruh solat tahiyatul masjid, kemudian solat banyak-banyak sampai imam keluar. Tapi tahu-tahu pula mikrofon berbunyi pengumuman masjid ada buat gitu, ada buat gini, imam pada hari ini begitu. Bilalnya siapa, topiknya pun apa, lepas tu nanti kuliah subuh apa, nanti kuliah duha apa, hari ini ada apa, hari apa, ada penjualan itu, penjualan ini, ada macam-macam pengumuman, kereta jangan parking dekat situ lah, ada macam-macam lagi. Orang tengah nak solat, tengah nak baca Quran surah Kahfi, tengah nak zikir. Ganggu saya rasa. Takkanlah tak boleh tangguhkan iklan-iklan itu ataupun letak je kat tempat. Tempat iklan kan, tempat iklan ada dulu, belum zaman mikrofon semua tak pernah. Ini pun dulu tak ada ni sebenarnya, ini baru juga. Tujuan baik, niat soleh. Tapi cuma oleh kerana mungkinlah tidak ataupun kurang diperhatikan daripada sudut maksud masjid, fungsi masjid pada hari Jumaat secara khususnya. Nabi SAW suruh datang masjid ni seawal-awal lagi, saat pertama, saat kedua, saat ketiga, saat keempat, saat kelima. Jadi kalau dibagikan siang itu lepas subuh tu sampai lima bahagian. Siapa yang datang pada saat pertama, maka dia seperti mengorbankan unta. Yang keempat seperti lembu, yang ini seperti kambing. Kalau yang itu dia korban seperti ayam, last sekali telur. Dan bila apa? Bila khatib dah naik, maka dia tak dapat lembu. Malaikat pun dah tak tulis lagi siapa yang masuk masjid. Dan kenapa nak datang awal-awal pun sampai berjam-jam tidur, berbual, borak-borak? Tidak. Untuk beribadat kepada Allah SWT. Sebab hari Jumaat adalah hari ibadat untuk orang Islam. Baik. Jadi kalau nak buat iklan, nak buat apa semuanya, buatlah lepas solat Jumaat. Nah, yang penting di sini adalah sifat wara' itu salah satu daripada kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan berikanlah peringatan. Jadi dakwah dah tak boleh senyap-senyap lagi. Dakwah mesti apa? Mesti terang-terang. Orang suka, orang tak suka, dia punya pasal. Ini adalah perintah Allah SWT. Kita cuma sampaikan. Biar orang nak kata apa? Kau ni lain tak ada, asyik ajak ibadat saja. Asyik ajak tauhid. Tak ada benda lain ke? Habis apa hal tentang ekonomi? Apa hal tentang sosial? Apa hal tentang environment? Global warming dan sebagainya, itu semua tak nak cakap pun. Asyik cakap pasal tauhid, asyik cakap pasal ibadat, akidah, sunnah, tak ada lain nak cakap. Tapi kalau kita lihat Nabi SAW, apa dia cakap? 13 tahun, bukan 13 jam, bukan 13 bulan, 13 tahun. Cakap pasal apa kakak? Tauhid. Lihatlah Quran, buka surah-surah Makkiyah, yang ini yang diturunkan dalam era Makkah. Hadis baru daripada Al-Quran. Cerita pasal apa? Pasal solat? Pasal sosial? Tak. Bukan tak ada tu semuanya. Ada. Pembahagian harta ada. Pasal sosial ada. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran minadh dhann inna dhanna inna ba'dha dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini ayat sosial. Wahai orang beriman, jauhkanlah daripada kebanyakan sangkaan-sangkaan. Sesungguhnya sebahagian sangkaan itu apa? Dosa. Tak betul. Sangkaan buruk. Walau tajassasu, janganlah korek-korek, intip-intip rahsia-rahsia orang, orang tak tunjukkan. Dan jangan kamu mengumpat antara satu sama lain. Apakah kamu suka makan daging saudara kamu yang telah mati? Fakar itu, mungkin itu kamu tak suka. Ini bukan ayat tauhid, ini bukan ayat ibadat, ini ayat apa? Sosial. Dan bukan main banyak penyakit yang lahir daripada mengumpat. Sangkaan buruk adalah punca banyak penyakit. Itu yang timbul asap dengki, yang timbul apa-apa semuanya. Lepas tu dia usahakan nak jatuhkan kawan dia. Sangka buruk, ha, dia ni mesti gitulah, dia mesti gini lah. Darahnya kita buang dia daripada tempat ni. Itu je tak habis-habis. Dia pakat dengan dia, nak jatuhkan dia. Pakat dan jatuhkan dia. Orang tu dah bangku-bangku, tak ada bangku. Datang dia buat cerita. Kadang sangka buruk. Lepas tu dia umpat sana, umpat sini, habis. Kata Allah SWT mengingatkan kita, adakah kau suka makan daging saudara engkau? Saudara yang dah mati, mayit dan bagari tunggu, tak suka. Itu pun bukan surah yang diturunkan pada era Madinah. Itu diturunkan pada era Mekah. Itu bukan diturunkan pada era Mekah, itu diturunkan pada era Madinah. Adapun dalam ayat-ayat Mekah, banyaknya tauhid. Wallahu aqul ya ayyul kafir. Juz amal tu semua juz. Menkan ara'aita. Kata ulama, diturunkan pada era, kita jangan tanya aku ni, diturunkan dalam zaman Mekah. Banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah tauhid. Jadi ayat ini ayat Al-Muddathir, bangun dan sampaikan peringatan. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kau hendaklah kau besarkan, agungkan. Bukan dengan setakat kata-kata Allahu akbar, Allahu akbar, tidak, lebih daripada itu. Besarkan dengan apa? Dengan segala-gala. Dengan i'tiqad, dengan hati kita. Kalau mulut saja subhanallah akbar tapi tak ada perasaan apa pun, tentang kebesaran Allah SWT pun tidak juga. Dan juga dengan amal perbuatan, hati aja besarkan Allah, mulut aja besarkan Allah, tapi bila tempat nak solat, Allah Akbar, Allah Akbar, tak ada pun dia datang untuk solat. Adakah ini orang-orang yang warak bagai apa khabar? Banyak kita kena muhasabah. Kemudian wakiyah baga fatahir, dan baju engkau hendaklah engkau bersih dan suci. Dan tahu kat sini kata kebanyakan ahli tafsir, bukan baju kita ni suruh bersihkan daripada najis. Kata ni suruh bersihkan apa dia? Diri kita bersihkan daripada apa? Daripada dosa. Dan kata ulama, ini antara ayat menunjukkan kepada al-wara'. Sebab badan kita disucikan daripada dosa semuanya. Yang besar jangan cakap lagi, daripada kekufuran, daripada syirik. Tapi maksud kat sini, hatta yang kecil-kecil pun, da'ma yaribuka ila ma la yaribu, tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Yang haram tinggalkan, yang kita ragu-ragu haram ke tidak pun kita tinggalkan. Nah, dan inilah makna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis yang akan datang lepas ini, Nabi SAW bersabda, antara kebaikan Islamnya seseorang itu adalah dia meninggalkan apa yang tidak berkaitan dengannya. Malah ya'ni, itulah cantiknya husnul Islam. Islam tu Islam, tapi dia ada Islam yang bagus. Islam yang bagus apa dia? Tinggalkan apa yang tak ada kena mengena dengan. Dan ini mengandungi banyak makna. Bermula daripada perkara seperti al-kalam. Kata-kata ada macam-macam jenis. Ada kata-kata yang ada faedah, ada kata-kata yang tak ada faedah, mudaratkan. Yang menggumpat macam tadi tu semua memanglah haram. Itu memang kita ketinggalkan. Tapi di sana ada kata-kata yang biasa, yang tak ada apa-apa. Tapi tak ada apa? Tak ada faedah. Mana yang ni? Ketinggalan. Tak payah nak tanya, tak payah nak cerita, tak payah. Kalau kita buat demikian, itulah warak. Dan Islam kita bagus. Begitu juga daripada sudut pandangan. Tengok benda-benda ni, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ni maknanya dia tak ada faedah sangat, tak ada faedah terus, tapi tak haram. Yang ini pun kita tinggalkan. Begitu juga dengan pendengaran, begitu juga dengan perbuatan, jalan kita, apa yang kita lakukan dengan badan kita, banyak pemikiran kita. Ada fikiran yang perlu kita fikirkan, wajib, tentang Islam, tentang dakwah, tentang umat. Ini wajib kita fikirkan. Kita pun tentang kerja pun wajib juga, pasal nak cari makan. Dan di sana ada perkara yang haram kita fikirkan, dan di sana ada perkara yang tak ada baiklah. Buat pun fikirkan benda-benda yang tak ada, tak ada kaitan dengan dirinya. Ada kaitan dengan orang lain, tak ada kaitan dengan dirinya, jangan fikirkan lah. Orang punya masalah yang tak ada kaitan dengan kita, kita tak dapat bantu, tak dapat apa, tak perlu nak fikirkan. Malah yakni, jadi masa kita itu kita isikan dengan perkara-perkara yang yakni, yang berkaitan dengannya, memberi manfaat kepada ataupun pada orang lain. Sebab memberi manfaat kepada orang lain juga memberi manfaat pada dirinya sendiri. Nah, berkata Ibrahim, al-wara' tarku kulli syubhah wa tarku ma la ya'nika wa tarku al-fadlat. Wara' itu adalah kau tinggalkan semua syubhat yang samar-samar, dan kau tinggalkan apa yang tidak berkaitan denganmu, dan kau tinggalkan al-fadlat, yang ada syazaidah, sesuatu tambahan, sesuatu yang lebih tak payah kita ambil, tak payah kita buat, kita tinggalkan. itulah al-wara. Jadi kita buat, bukan tak buat, tapi buat yang cukup. Yang penting dah. Yang lebih-lebih semua tak payah. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kun wara'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah seorang yang wara', nescaya kau akan jadi hamba yang paling manusia yang paling beribadah pada Allah. A'badan nas. Jadi wara' equal orang yang paling banyak ibadah. Ini satu perkara yang pelik juga. Patutnya solat lebih banyak, kau akan jadi orang yang paling banyak ibadah. Puasa lebih banyak, kau akan jadi banyak orang yang paling banyak ibadah. Tapi tidak, Nabi SAW kata jadilah orang yang wara', berlaku wara', maka kau akan jadi orang yang paling banyak ibadah. Macam mana boleh bikin? Tak, kalau kita faham wara' itu apa dia, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang syubhat. Dan dia ada lagi satu, tinggalkan perkara-perkara lebih-lebih ni, malah yang ini. Walaupun dia boleh dilakukan, sama ada dia makanan, minuman, ataupun perkataan, ataupun bacaan, apa-apa juga, kalau kita tinggalkan tu semuanya dan kita konsentrate, kita sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat, maknanya kita akan sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita betul-betul akan jadi a'badan nas, orang paling banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini adalah satu maqam yang tinggi. Baik. Sebab tu kata ulama, wala yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sa. Dan seorang hamba itu tidak akan sampai kepada hakikat ketakwaan sampailah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa-apa kerana takut perkara yang ada apa-apa. Kalau nak capai hakikat takwa itu, dia kena buat lebih lagi. Dia tinggalkan perkara yang tidak apa-apa, maknanya tidak berbahaya, tidak haram, tidak makruh pun. Tetapi dia tinggalkan tu kenapa? Kerana dia takut ada apa-apa. Hazaran bimah bihibah. Sebab kalau buat benda-benda ni, walaupun boleh, takut dia boleh masuk kepada yang haram. Dia tak makruh. Apalagi haram, dia halal. Tapi tinggalkan, takut boleh masuk kepada perkara yang apa-apa, yang makruh ataupun yang haram. Kalau sampai kita pada tahap tersebut, maka kita akan merasakan kelazatan al-iman, hakikat ketakwaan. Dan berkata sebahagian salaf, kunna nada'u sab'ina baban minal halal makhafata an naqa'a fil haram. Kata sebahagian salaf, kami biasa meninggalkan 70 pintu daripada yang halal, makhafata'an naqa'afil haram, takut kami termasuk dalam yang haram. Baik. Walau bagaimanapun, wara' ini ada syarat ke tak ada syarat? Siapa-siapa boleh wara'? Tidak. Orang jahil tak boleh jadi orang yang wara'. Minta maaf, ini eksklusif. Nak capai wara' ini eksklusif. Dia ada kelab ni. Orang tertentu je boleh jadi wara'. Orang yang boleh jadi wara' hanyalah orang yang alim. Orang yang jahil tak ada ilmu tak boleh wara'. Kenapa? Sebab kalau kita lihat definisi pada awal-awal tadi, definisi wara' apa dia? Tinggalkan sesuatu kerana takut akibatnya, natijah keburukannya, sama ada dia memang kita tahu haram ataupun kita ragu-ragu dia haram ke tidak. Dan di mana bila kita tinggalkan perbuatan itu, dia tidak mengakibatkan keburukan yang lebih besar kalau kita lakukan. Itu dia punya. Itu sebab kena ada ilmu. Kita mesti tahu kalau kita tinggalkan perkara ini, dia mengakibatkan perkara yang lebih teruk ke tidak, yang lebih buruk ke tidak. Kalau ia, tak boleh wara' dalam bab ini. Sebab tu kata ulama ada satu kaedah. Warak. Warak ni hanya berlaku pada perkara-perkara yang haram ataupun yang syubhat. Yang sama-sama. Adapun dalam al-wajibat dan al-mustahab pasti tak ada warak. Eh, warak. Ini wajib ke tak ni? Tak payah buat lah. Mana ada? Wajib ke tak wajib? Mesti buat. Kalau wajib tak boleh warak-warak, mesti buat. Kalau ragu-ragu dia wajib ke tidak, buat juga. Tak boleh warak. Warak tinggalkan kan? Begitu juga dengan mustahabat, sunnah. Yang digalakkan. Kalau dah betul-betul sunnah, memang kena buat. Bukan warak, jangan buat. Tak mahu apa banyak-banyak sangat sunat ni tak bagus. Warak, warak. Apa hal warak ni? Yang ragu-ragu di sunat ke tidak pun, buat. Selagi dia tidak apa? Tidak masuk kepada yang haram. Nah, jadi warak tu hanya pada yang haram ataupun yang yang syubhat, yang diragukan keharamannya. Baik. Jadi di sana kita mesti tahu, kita mesti alim. Kalau nak warak ini, manakah perbuatan yang mana kita bila buat warak, bila kita berlaku warak, kita akan dapatkan maslahat, kebaikan, manfaat. Di mana kalau kita warak, dia akan mengakibatkan keburukan, mafsadah. Ini bukan senang. Taruhlah kita antara ajaran agama Islam, ibadat adalah kita datang ke masjid. Kenapa datang ke masjid? Oh, banyak pahala. Dan solat belakang imam. Tapi taruhlah imam itu na'udzubillah imam jahat. Boleh tak kita warak? Tak mahu lah. Aku nak jaga punya solat lah. Solat mesti belakang orang yang baik-baik. Mana boleh solat belakang orang yang tak baik-baik? Baik aku solat sendiri kat rumah. Dan ini pada dia warak. Aku ni warak. Adakah ini warak? Jawabnya tidak. Sebab dia tak tahu menimbangkan mana yang baik, manfaat maslahat, dengan mana yang mafsadah. Tinggalkan solat jemaah tu lebih teruk daripada apa? Dia nak warak, tak mau sembahyang, nak jaga solat dia, daripada sembahyang belakang imam yang fasik ataupun imam kononnya ada bid'ah. Selagi dia bukan orang kafir, kita boleh sembahyang belakang dia. Kita tak tahulah kalau dia dah sembah kubur ke apa tu, memang kita tak boleh sembahyang belakang dia. Kalau dia dah minta selain Allah SWT, dia puja-puja Rasulullah contohnya, memang kita tak boleh sembahyang belakang dia. Tapi selagi bukan macam itu, kita bisa sembahyang belakang dia jamaah ataupun Jumaat, lagi-lagi sembahyang Jumaat. Jadi nak warak kena tempat. Mesti kena tempat. Begitu juga zaman dahulu mereka pergi ke jihad. Tapi di sana ada pemerintah-pemerintah, raja-raja yang jahat. Dia tak boleh dia kata apa? Ah, tak mau jihad lah, aku nak warak lah, jaga aku punya jihad. Nak jihad mesti dengan orang baik-baik. Pemerintah baik baru kena ikut. Jadi dia dah meninggalkan satu kewajiban ataupun sekurang-kurangnya satu yang sunnah. Dan kalau seorang itu bapanya meninggal dunia dan bapanya itu adalah cari makan dia tu, kerja dia tu ada campur antara yang haram dan yang halal, ada syubhat. Lepas tu ada banyak hutang pula bapa dia. Dan orang bila dengar bapa dia meninggal dunia, datang kepada dia waris untuk menuntut hutang. Jadi boleh tak aku warak, tak mau bayar hutang-hutang ni? Sebab bapa aku duitnya ada campur aduk, ada yang halal, ada yang haram. Ya, tak boleh. Bayar hutang mesti bayar hutang. Tak boleh sembunyi kan harta. Semata-mata kononnya nak berlaku warak. Dan begitu juga mentang-mentang kita nak jaga kunun ibadat kita ataupun jaga apa ni amalan kita, bila ada orang yang macam kita tak suka, macam orang jahat, bila kasih ceramah contoh menyampaikan kebaikan, kita tak mau dengar, sedangkan kita wajib dengar. Jadi warak-warak seperti ini tidak dibolehkan. Baik. Dan berkata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, ada tiga jenis amalan ataupun perkara yang tak boleh kita warak. Tak boleh kita warak. Yang pertama, bila perkara tersebut, perbuatan tersebut memiliki manfaat. Dan manfaat ini dia ada tiga macam. Satu, manfaatnya adalah rajihah. Manfaatnya lebih daripada keburukan. Boleh tak kita orang tinggalkan benda ni? Tak boleh. Macam solat tadilah. Baik. Ataupun baca Quran. Alamak, baca Quran nanti salah-salah, berdosa pula. Tak malah tak tahu baca Quran. Dengar je orang baca Quran. Buka je. Buka je CD, buka radio. Tapi kita tak pernah baca Quran. Takut salah, konon nak warak lah tu. Sedangkan baca Quran itu, maslahat dia, manfaat dia lebih daripada takut dia salah. Kalau dia salah pun dapat pahala. Dan konon mereka kata ada hadis bahawa kalau kita baca salah-salah nanti Quran laknat kita. Betul lah tu. Tapi kalau kita pandai baca Quran, baca sengaja salah-salah, memang kita nak kena laknat oleh Allah SWT. Tapi biasanya orang kalau pandai baca Quran, dia kan baca betul-betul. Tapi kalau kita dah memang tak boleh baca betul-betul, bacalah juga. Dan insyaAllah kita akan di, ya, ini kesalahan itu akan di diampunkan Allah SWT. Kita tak dapat balik. Dan macam mana orang nak pandai kalau tak baca Quran? Dulu kita baca ABC semua bagus. Kita punya avatar, kalau avatar tu pada masuk Quran. Kita punya, kita punya bacaan waktu kita kindergarten primary, kita tengok budak-budak baca tu belak-belak, salah-salah, sebetan salah tu. Tapi pasal selalu baca, latih-latih-latih, lama pun dah. Sama juga dengan Quran. Buat satu bulan kau tak boleh, try satu tahun. Mesti pun setahun, kalau try 10 tahun, 10 tahun baca, tak subuh baca, isyak baca, maghrib baca, nak tidur baca. Baca 10 tahun kau tak pandai, saya tak tahu pun nak cakap dengan awak. Awak boleh jadi expert, lebih bagus baca daripada orang Arab. Boleh. Apa yang tak boleh? Siapa boleh? Bahasa Arab pun awak boleh jadi pandai. Lebih pandai daripada orang Arab. Tak mustahil. Kalau kita selalu latih. Jadi maslahan, manfaatnya terlampau besar. Jadi jangan kita warak untuk tinggalkan dia. Tidak. Dan satu lagi manfaat adalah yang semata-mata maslahat. Tak ada keburukan langsung. Tak ada keburukan langsung. Sedekah, menolong orang, tak ada keburukan langsung. Contoh. Baik. Dan perkara-perkara yang wajib, semua baik berlaku, tak ada sedikit pun keburukan, maka yang itu tak boleh kita warak. Dan yang ketiga, manfaat yang sama dengan dia punya keburukan. Dia ada keburukan kalau kita buat, dan dia ada kebaikan kalau kita buat. Dulu sama. Dan dalam hal ini juga kata ulama, tak boleh warak. Sebab dia sama. Kebaikan dia sama dengan dia punya keburukan. Kita buat juga. Jadi bila yang kita warak? Warak bila, bila kita tinggalkan tu tak mengakibatkan keburukan yang lebih, lebih besar. Nah, jadi selain daripada jenis-jenis manfaat ini, warak padanya ataupun berlaku warak ketika ini adalah dolalah, kesesatan. Orang sesat yang berlaku warak pada perkara-perkara yang memberi manfaat. Tiga jenis manfaat, lagi sekali, manfaat yang apa? Yang lebih. Buruk dia pun ada, tapi buruk dia sikit je. Dan lagi satu, keseluruhannya manfaat. Dan yang lagi satu ketiga adalah sama manfaat dengan keburukan. Dalam hal ini kita mesti buat juga. Jangan kita tinggalkan kerana warak. Nah, jadi perkara yang berikutnya adalah kedudukan orang ramai dalam masalah warak. Darajat yang pertama adalah warak yang wajib. Semua orang mesti warak lah. Nah, ini darajat yang basic. Dan ini wajib atas semua orang. Apa dia? Iaitu meninggalkan yang haram. Warak juga. Tinggalkan kan? Nah, ini warak juga. Nah, dan ini samalah semua orang dalam bab ini. Dan yang kedua, warak ni adalah kita tinggalkan perkara yang syubhat, samar-samar. Dan ini sedikit orang yang melakukannya. Dan yang ketiga adalah wara', sehingga meninggalkan perkara yang mubah, yang halal, yang boleh. Dan kita hanya mencukupi dengan perkara-perkara yang perlu-perlu saja. Yang tak perlu semua kita tak mau, tak buat, kita tinggalkan. Dan wara' ini lagi sikit orang yang buat. Ini hanya dilakukan oleh para nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada was-salihin. Orang-orang yang khusus saja yang jaga betul-betul amalannya. Dia kira hampir 24 jam beribadat. Bahkan kalau dia tidur pun dia beribadat. Baik. Jadi perkara-perkara yang dia tinggalkan ini wara' yang paling tinggi ini, perkara ini tak haram, perkara ini tidak makruh, perkara ini tidak sama-sama pun. Halal, jelas halal ini. Tapi dia tinggalkan kerana takut kalau disibukkan dengan perkara-perkara yang halal jelas ini, dia akan menyibukkan dia pula daripada akhirat, daripada ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan satu syarat, hendaklah bila dia wara' dalam hal ini, dia sedang mengikut sunnah, bukan melakukan bid'ah. Ni apa ni, nasi biasa ni tak nak makan? Masa tak nak makan? Aku makan nasi biasa sudah. Perkara ini, adakah dia wara' ataupun tidak? Ayam tak nak makan, itik tak nak makan juga, ikan pun tak nak makan, makan telur je, makan sayur je, konon nak wara'. Tak mau naik kereta, tak mau naik bas, tak mau naik motor, naik basikal, tak nak juga, naik jalan kaki, nak wara' pun. Apa faedah wara' macam ni? Dan kadang-kadang kalau dia tinggalkan sesuatu yang halal, konon-kononnya nak wara', dia tidak melakukan ataupun tidak beramal dengan sunnah, maka ketika itu wara'nya itu salah. Banyak orang buat macam ni, tak mau kahwin. Asal tak mau kahwin? Wara'. Jadi tak sibuk dengan isteri, tak sibuk dengan tanggungjawab nafkah anaknya, itu dan ini, tak sibuk nanti dengan anak dan sebagainya. Jadi boleh dapat fokus pada ibadat dan seterusnya. Ini ikut sunnah ke tidak? Ini wara' bagus ke tidak? Jawabnya tidak. Nabi-nabi pun bernikah. Orang-orang soleh sahabat-sahabat pun bernikah. Takkan kita lagi wara' lebih dulu? Ada anak lagi. Kenapa dia tak mau jadikan perkara-perkara yang halal jelas ini menjadi sesuatu yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah SWT? Cuma aku nak wara' dalam bab ini. Kalau kita niatkan nikah untuk jaga maruah kita, maluan kita daripada yang haram, dan juga memelihara isteri kita tu daripada yang haram, itu kita dapat. Lepas tu apa? Dapat beri nafkah, banyak pahala. Lepas tu kita niat nak dapat anak yang soleh, lepas tu kita didik anak, kan bagus. Dan isteri boleh tolong kita untuk beribadat kepada Allah SWT, dikejutkan kita bangun, bangun kerja je, bangun solat malam pun bagus juga. Sama-sama semangat baca Quran, sama-sama puasa ke apa, macam-macam boleh buat sama-sama. Begitu juga dengan anak-anak dan sebagainya, boleh ta'awun, bantu-bantu, dapat anak nanti bawa dia pergi masjid. Bagus tak bagus? Boleh macam-macam, seribu niat yang baik boleh ada daripada perkara yang halal. Dan kita boleh jadikan dia sebagai ibadah. Jadi jangan wara' dalam bab ini. Yang kita maksudkan sini adalah perkara yang solat khabar ke, yang tak ada faedah. Dan begitu juga tidur, jangan sampai tak tidur kononnya nak wara'. Nak solat aja, nak baca Quran aja, tak nak tidur. Kenapa kita tak nak jadikan tidur tu sebagai satu ibadat? Boleh tak boleh? Kan boleh tukar. Inna ma'amalu bin niat. Fa inna ma'alikulim bi'ilmah. Jadi tidur aku ni supaya aku kuat nanti bangun untuk solat subuh, untuk aku bekerja, untuk aku ibadat dan sebagainya. Kan dapat pahala. Makan ni pun Makan nasi biryani okey tak apa. Daging bagus, protein. Niat dia tu kuat, sihat. Makan buah, makan sayur, makan, jangan tak makan. Adalah ataupun niat lain, ini adalah rezeki daripada Allah SWT. Jadi aku bila makan, aku baca bismillah. Bila dia makan, aku baca alhamdulillah. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Masya Allah, boleh jadi badan. Jangan makan, makan, makan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai pun masih makan. Ini bukan. Dan lain macam ni. Jadi, itu dia. Banyak bekerja dan apa semua, cari yang halal, dapat rezeki supaya kita beli pakaian yang halal, kita beli rumah yang halal, apa yang halal dan sebagainya, semua bagus. Kita beli sedekah, beli apa semuanya, cik makan tak ada, tak ada hal. Boleh kita niatkan kepada niat-niat yang baik. Apalagi kalau perkara-perkara itu digalakkan oleh agama. Jadi melakukannya sunnah, meninggalkannya kita takut jadi apa? Jadi bid'ah. Nah, jadi nah, jadi di sini yang sempat kita terangkan ada perkara-perkara lain, kaedah-kaedah tentang wara' ni. Kita ringkaskan apa yang kita ambil tadi. Yang penting adalah wara' asalnya kita tinggalkan, tak buat sesuatu perkara. Dan kita dah kata kan, wara' ini pada perkara-perkara yang haram, itu dah tentulah. Dan dalam perkara yang kita tak tahu dia haram ataupun tidak. Dan kita ada lagi, tinggi lagi, perkara yang halal tapi kita tinggalkan kerana dia tak ada kaitan dengan kita, tak ada faedah. Menyibukkan saja kita daripada ibadah. Dan semua wara' mesti ada satu syarat, iaitu ilmu. Kita mesti tahu bahawa benda ni haram ke tidak, baru kita boleh wara', betul? Tinggalkan. Kita mesti tahu dia makruh ke tidak, baru kita tinggalkan. Jangan kita tinggal perkara yang disuruh. Baik. Kemudian bila kita was-was tu pun, bila kita tinggalkan tu pun, kita mesti lihat apa yang diajarkan oleh agama. Contohnya tadi tangkap wudu, tapi bila dah sampai dekat depan ni, macam terkentut aja. Waraknya apa? Warak pergi ambil wudu lagi. Itu warak ke? Jawabnya itu bukan warak. Itu menyalahi sunnah Nabi SAW kata, jangan kamu keluar daripada masjid ini untuk angkat wudu kalau rasa apa-apa kat dalam perut, sampai kau dengar suara, dengar bunyi ataupun kau bau. Lagi tidak, asalnya kau masih ada dalam wudu. Jadi jangan kita warak, jangan pula kita ketutkan betul-betul hot, lepas tu baru dah batal, yakin kita pergi angkat wudu. Itu pun salah. Perkara-perkara yang asalnya bersih, lepas tu kita ragu-ragu najis ke tidak, ni sejadah ni, budak-budak ni ada kencing ke tidak, ni ada najis ke tidak, aku nak semayang kat atas sejadah ni. Jangan warak sampai macam itu. Asalnya bersih, salah dia, tak ada apa-apa. Orang kasih makan, tetamu kasih makan walimah, kita pergi tanya, ni kau duit dari mana dapat ni beli nasi ni semua? Dan itu dia orang Islam, asalnya makan apa harta dia halal. Kenapa kita pula pergi tanya-tanya kuno nak warang ni? Warang tak kena tempat. Jadi itulah yang kita boleh ambil daripada dan satu perkara lagi yang nak apa tu, wara' itu mestilah tidak boleh berlaku kepada perkara-perkara yang ada manfaat. Sama ada manfaat itu keseluruhannya manfaat, kita tak boleh wara', ataupun manfaat itu lebih daripada keburukannya pun tak boleh wara', ataupun manfaat itu apa ni sama dengan keburukan pun kita tak boleh berlaku wara' dalam bab ini. Kalau kita buat juga, maka itu adalah adalah kesesatan. Kita berdiri sendiri. Subhanallah, alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah. Astagfirullah, wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.